Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bertatap muka di sini, dan semoga setelah pungkas menyelesaikan acara yang terkait dengan masalah tulis-menulis ini, kita bisa mengaplikasikannya di dalam keseharian. Dan inilah yang kita harapkan, bahwasannya menulis, membaca hendaknya menjadi rutinitas kita, rutinitas sehari-hari kita. Dan bagi kita, menulis dan membaca adalah sesuatu yang dijadikan sebagai kebutuhan, kebutuhan dasar, bahkan melebihi kebutuhan makan dan minum kita. Karena menulis, membaca terkait erat dengan faktor keilmuan, terkait erat dengan faktor dakwah, yang semuanya tentu merupakan sesuatu yang sangat dan sangat penting bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, materi adalah terkait dengan teknik-teknik jurnalistik. Namun karena waktu yang sangat singkat, saya akan memberikan satu hal yang sifatnya pendalaman dari materi tadi. Sebagaimana diuraikan tadi siang atau pagi, bahwasannya ketika kita akan menulis, kita menyiapkan diri, menelaah tema yang akan diangkat. Yang kedua, setelah kita mendapatkan gambaran tema yang akan diangkat, kita berupaya untuk mengumpulkan bahan. Dalam proses mengumpulkan bahan, sebenarnya ini pun ada teknik-teknik tertentu, sehingga kita bisa dalam pengumpulan bahan itu tidak kececeran, tidak tercecer bahan-bahan tersebut. Artinya di sini dibutuhkan teknik pengarsipan. Jadi misalnya kita menemukan satu bahan tulisan yang terkait dengan tema yang sudah akan kita tulis, kita menemukan di sebuah kitab, kita menemukan di sebuah risalah ataupun dimanapun, kemudian kita catat, kita beri nomor arsip dan seterusnya. Catatan kecil tersebut kita simpan. Nah, ketika kita akan menulis, kita buka kembali catatan tersebut, sehingga kemudian bisa dijadikan sebagai referensi. Mencatat tentu saja bukan semata menukil inti permasalahan yang terkait dengan tema yang akan kita tulis, tetapi mencatat di sini juga mencatat tentang tentang marja ataupun referensi daripada tulisan yang kita nukil tersebut. Jadi isi tulisan yang kita nukil, kemudian referensinya apa, dari buku apa, atau dari media apa misalnya. Itu harus tercantum di dalam catatan yang kita siapkan untuk bahan referensi ketika kita menulis tema tersebut. Jadi dalam penulisan pun ada teknisnya, sehingga ya, ketika kita misalnya tidak sempat hari ini menuangkan ke dalam bentuk tulisan, ya, pada hari-hari mendatang data itu masih tersimpan di dalam catatan kita. Kalau misalnya kita tulis di komputer, kita tercatat di file, ya. Kalau bentuk suara misalnya kita simpan di mana dan seterusnya, itu ada semua sistem pengarsipannya. Jadi ketika kita membuat ataupun menyusun bahan, mengumpulkan bahan, ya, ini memerlukan pembelajaran tersendiri. Karena kenapa dikatakan pembelajaran? Karena menyangkut pola kebiasaan kita. Kita membiasakan kadang ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai referensi, tapi kemudian karena kelalaian kita, kealpaan kita, kemudian bahan itu hilang, menguap, dan kemudian tidak bisa kita lacak kembali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun bahan. Karena kadang-kadang tulisan yang kita kerjakan itu tidak kemungkinan tidak bisa, ya, bisa jadi tidak selesai satu hari, ya, atau dua hari atau tiga hari, ya. Apalagi tulisan-tulisan yang sifatnya memerlukan waktu yang panjang. Misalnya kita menyusun sebuah buku, ya, menyusun sebuah tulisan ilmiah yang memerlukan sekali referensi yang sangat akurat, sangat valid, ya. Sehingga argumentasi-argumentasi yang kita tulis di dalam lembaran kerja kita itu, ya, tidak bisa terbantahkan. Nah, ketika kita membuat pola-pola tulisan seperti itu, ya, jelas pengumpulan bahan sangat mendukung sekali, bahkan sangat sesuatu yang sangat urgen, sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian setelah bahan itu dikumpulkan, baru kita menulis. Ya. Jadi ada minimal ada tiga tahapan inilah yang sebenarnya akan kita tempuh. Dan tiga tahapan ini baru kita pelajari. Ya. Baru kita pelajari sebagai bentuk dasar-dasar saja. Artinya bahwasannya ke depan kita harus memacu diri, ya, menyiapkan segala sesuatunya ketika kita ingin menampilkan sebuah tulisan yang baik. Ya, dalam pengertian bahwasannya kita mempersiapkan diri, ya, dari segi, ya, bentuk tulisan. Ya. Karena ketika kita menulis, kita kan memilih bentuk tulisan. Ya. Ada bentuk tulisan yang itu mungkin kita ingin menulis ilmiah, tapi dalam bentuk tulisan feature, ya, sifatnya narasi, ya, bahasanya mengalir, ya, sehingga orang membaca tulisan ilmiah kita seperti membaca sebuah cerpen, cerita pendek, ya. Nah, kemudian mungkin tulisan itu kita tulis dalam bentuk, ya, tulisan yang sifatnya investigasi, ya, dari bahan-bahan yang kita kumpulkan. Ya. Atau kita buat tulisan tersebut hanya sifatnya tulisan yang sifatnya berita saja. Ya. Berbagai macam bentuk, ya, dari tulisan-tulisan itu, ya, setelah kita mengumpulkan bahan, bisa kita buat. Artinya tulisan kita ini bentuk tulisan seperti apa, ya. Ini yang nanti akan harus kita tentukan ketika mencoba untuk membuat tulisan tersebut. Tapi yang jelas, ya, karena nanti setelah materi ini nanti ada antum diberi tugas untuk latihan menulis, maka mungkin perlu ana sampaikan satu hal yang mungkin sifatnya sangat teknis sekali di dalam menulis. Di antaranya, ketika kita menelaah tema, tema apa yang akan kita angkat di dalam tulisan tersebut. Jadi yang pertama, tema. Kemudian setelah kita menemukan tema, misalnya kita akan mengangkat permasalahan tentang apa dan siapa Al-Huthi itu misalnya. Maka kita siapkan dari mulai kita sudah membuat tema tulisan tentang Al-Huthi, kemudian kita menyiapkan bentuk-bentuk bahan-bahan yang mendukung, referensinya atau mungkin bahan-bahan dari luar, yang semua itu kita siapkan. Kemudian kita buat kerangka, kita buat kerangka dari tulisan tersebut. Kerangkanya bagaimana? Kerangkanya, mungkin ketika kita menjelaskan tentang Al-Huthi, kita membuat kerangka tentang sekilas Yaman seperti apa, kan begitu? Diuraikan keadaan Yaman, geografisnya, dari segi geografis Yaman itu seperti apa, kemudian keadaan masyarakatnya, kemudian keadaan perkembangan kehidupan keagamaannya, sampai kemudian menulis tentang kelompok Syiah Zaidiyah. Nanti Syiah Zaidiyahnya terbagi lagi, misalnya ada, karena Huthi di situ menyangkut ke Jarudiyah dan seterusnya. Nah, semua itu dibuat kisi-kisinya. Dari kisi-kisi itu kemudian setelah demografi tentang sekilas Yaman, kemudian kita menulis tentang gambaran, tumbuh kembangnya Huthi. Tumbuh kembangnya Huthi dari mulai namanya, nama Huthi itu diambil dari nama apa, kemudian kalau itu nama daerah letaknya di mana, gitu digambarkan. Kemudian setelah itu siapa yang memulai mengenalkan pemahaman pemahaman ini, siapa tokohnya, kalau disebutkan di situ misalnya Badruddin Al-Huthi, sebutkan siapa itu Badruddin Al-Huthi dan seterusnya. Kemudian dikembangkan lagi tulisan itu, kisi-kisinya dengan bagaimana dia menumbuhkan gerakannya, dibentuk misalnya ormas, macam ormas kalau di sini misalnya Syabab, Syababul Mukmin, kemudian berkembang terjadi pergolakan politik di tingkat elit di Yaman dan seterusnya, sampai kemudian timbul dari organisasi masa ini bentuk organisasi politik dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi pemberontak yang menggulingkan pemerintahan yang resmi. Nah, itu kisi-kisi dari bentuk tulisan kalau kita misalnya akan mengangkat sebuah tulisan tentang Al-Huthi gitu. Nah, kemudian keterkaitannya dengan Iran bagaimana, itu akan menjadi sebuah tulisan ilmiah. Tentu saja semua bahan itu harus kita kumpulkan. Manakala misalnya kita sudah menentukan kisi-kisi itu, ternyata bahannya tidak kita dapatkan, kita bisa coret tema itu. Tidak bisa, karena bahannya kurang. Gitu. Karena ini tulisan yang sifatnya ilmiah, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Manakala kita tidak memiliki bahan, ya sudah, kita mundur, tidak bisa menampilkan tulisan tersebut. Nah, ini diantara kita misalnya membuat kisi-kisi untuk kemudian bisa menulis itu tadi. Contoh yang paling mudah misalnya, kita ingin menulis tentang materi jihad. Setelah kita mendapatkan tema jihad, kita kemudian mendudukkan masalahnya dulu. Pengertian jihad, pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah. Kemudian kisi yang berikutnya, misalnya lagi ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang mengangkat tentang jihad, baik apa nas Al-Quran maupun As-Sunnah, ditampilkan. Kemudian diperkuat lagi dengan aqwal para a'immah, para masyayikh tentang jihad. Setelah itu selesai, kemudian tulis lagi misalnya keutamaan tentang jihad, kan begitu. Nah, sehingga kita nanti akan terlihat bahwasanya tulisan kita itu memiliki sifat apa? Yang paragraf itu koheren, ya. Terus apa lagi? Kohesif, menyatu, runtut, kan begitu. Kita beri contoh saja ya, misalnya. Ini temanya, misalnya jihad. Ini sekitar contoh saja. Dari sini, kemudian dibentuk kisi-kisi. Artinya, kerangka dari tulisan tersebut. Pertama, tentang pengertian jihad itu sendiri. Ya. Pengertian ini kita jelaskan baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya. Ini sudah menjadi satu paragraf. Paragraf ke satu. Kemudian yang kedua, dalil tentang jihad. Baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini menjadi paragraf kedua. Mau dilengkapi lagi, pengertian dari Al-Quran bisa dirinci lagi dengan diperkuat mengambil referensi ke tafsir. Ini ke rujukan lagi misalnya ke syarah daripada hadis ini. Ya, ke kitab-kitab suruhnya. Ini sudah satu paragraf. Kita sudah menyusun untuk tema jihad, kita sudah menyusun dua paragraf. Kemudian yang ketiga, setelah ini semua, kemudian pendapat tentang jihad, aqwal para a'immah. Pendapat para a'immah tentang jihad. Nanti jihad ini akan terbagi, mungkin ada yang sifatnya difa, ada yang sifatnya hujub dan seterusnya. Bisa dimasukkan ke dalam pada paragraf ketiga ini. Kemudian yang keempat, ini menjadi paragraf kemudian misalnya lagi keutamaan tentang jihad. Keutamaan tentang jihad. Tentu ini akan menukil baik Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat dari imam. Keutamaan-keutamaan. Kemudian bisa saja kita tambahkan sampai sebanyak-banyaknya di mana kita membuat tulisan ini sebagaimana yang kita perlukan dari tulisan itu. Arahnya kemana tulisan tersebut? Ingin menjelaskan jihad seluas-luasnya, pengertian jihad seluas-luasnya, begitu. Jadi mungkin saja nanti arah dari pembahasan tersebut nanti akan memberikan pengertian jihad itu tidak semata-mata ya, jihad yang sifatnya yang sifatnya mengangkat senjata. Misalnya lagi nanti dimasukkan pendapatnya Ibnul Qayyim tentang ya, tingkatan-tingkatan jihad dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian kita akan dapatkan sekian banyak kisi yang kemudian kita menulis. Melalui kisi-kisi ini kita akan mengumpulkan bahan. Dari kisi-kisi yang sudah ada kita mengumpulkan bahan. Di mana kita mencari tentang pendapatnya para a'immah tentang jihad. Nah, ketika kita mengumpulkan bahan, biasanya kita tidak mungkin ke bagian dua kita cari di sini Al-Quran hadis. Sebenarnya ketika kita mendapatkan qaul para a'immah misalnya atau aqwal daripada para imam tentang masalah jihad, kita akan otomatis akan mendapatkan tulisan dari kedua untuk paragraf kedua. Biasanya a'immah menjelaskan tentang masalah jihad kan tidak semata-mata dengan ro'yunya kan gitu. Pasti ada dalil-dalilnya. Nah, biasanya poin kedua ini sudah kita dapatkan ketika kita mendapatkan referensi untuk tulisan yang bab ketiga. Begitu. Dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian ya, dari kisi-kisi ini kita akan bisa membuat tulisan. Anggap saja ini sebuah kerangka tulisan. Kerangka tulisan yang akan kita tulis ketika kita nanti ketika kita mengumpulkan tulisan dan tulisan itu atau bahan tersebut sudah terkumpul. Maka di sana kemudian kita bisa menulis. Ini salah satu contoh. Misalnya lagi dengan pola yang seperti ini kita bisa menulis juga. Kita ingin menulis masalah misalnya safar, ya kan? Masalah safar. Kita tulis definisi safar, pengertian safar secara bahasa, secara istilah. Kemudian apa itu? Nas-nas yang berkaitan dengan safar dan seterusnya. Kemudian penjelasan-penjelasan para ulama yang terkait masalah safar. Kemudian kaitannya dengan fikih bagaimana dan seterusnya. Sehingga kita membuat kerangka dari tulisan. Ya, dari kerangka itu kita kemudian mengumpulkan bahan. Setelah terkumpul bahan, maka kita bisa menulis. Apalagi sekarang dengan adanya Syamilah, iya. Dengan Syamilah kan lebih mudah lagi. Masukkan kata kuncinya, kemudian nanti akan muncul. Ya, muncul apa? Muncul yang kita inginkan. Misalnya kita mencari hadis tentang masalah ini, masukkan kata kuncinya, akan muncul. Ya, jadi kita tidak terlalu sulit. Ya. Tetapi untuk lebih memuaskan kita, ya kita buka kitab di serahkan kitab itu. Oh, ini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, dan seterusnya. Nah, ini terkait permasalahan ya, ketika kita akan menulis. Jadi buat dulu kerangka tulisan tersebut, kemudian atau kisi-kisinya. Kemudian setelah itu baru kita mengumpulkan bahan untuk tulisan tersebut. Setelah mengumpulkan bahan, baru kita menulis. Sebelum menulis, kita ingin menulis dalam bentuk apa dulu ya, tulisan tersebut. Apakah sifatnya tulisan itu memang hanya fokus kepada tulisan yang sifatnya ilmiah, atau tulisan itu dalam bentuk apa ya, dibentuk tulisan feature misalnya ya, dan seterusnya. Ini diantara bentuk-bentuk tulisan. Dan yang seperti ini ya, yang seperti ini tidak mutlak harus urutan-urutan. Mungkin bisa saja kita merombak ya, tulisan yang ya, poin ke berapa dialihkan ke poin yang ke bawahnya dan seterusnya. Itu tergantung dari situasi ataupun keadaan saat kita menulis itu tadi. Ya. Ini diantara hal-hal yang insya Allah memudahkan kita untuk menulis. Insya Allah memudahkan kita untuk menulis. Maka misalnya ya, pendapat a'immah ya, ketika kita menemukan di dalam satu kitab ya, di dalam satu kitab, oh ini ternyata ada ya, imam siapa berbicara tentang jihad, maka kita nukil, kita tulis di buku kita ya. Kalau memang ada buku khusus yang terkait untuk pengumpulan bahan atau data, itu lebih baik, sehingga buku khusus itu kita simpan. Kalau ada, oh ini bagus bahan ini, masukkan ya, ya, pendapat. Jadi disesuaikan dengan bab-bab ini, sehingga apa? Sehingga kita ketika akan menulis, kita sudah membuka bab tentang pendapat a'immah, semua sudah tersusun. Imam ini, imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Tinggal merangkaikan dengan 1-2 kalimat. Gitu. Ya. Merangkaikan dengan 1-2 kalimat. Ya. Semakin banyak kaul daripada yang kita dapatkan ya, daripada dari a'immah itu, maka akan semakin banyak pula tulisan yang kita dapatkan. Sebetulnya kita bisa menulis, menukil, kemudian dengan menyambung beberapa kalimat saja. Misalnya pertama tentang keutamaan jihad, menurut Syekh Fulan menyatakan begini, begini, begini, begini. Satu kan begitu. Untuk menghubungkan yang pertama dan yang kedua, kita tinggal menyambungkan dengan kata ya, misalnya serupa dengan itu disampaikan pula pendapat ya, Imam Fulan, Fulan, Fulan. Kemudian nukil, kan begitu. Tinggal menyambungkan ya. Dan terus kalimat-kalimat yang sifatnya menyambungkan, menyambungkan, menyambungkan, menyambungkan dari pecahan-pecahan, pecahan-pecahan yang kita dapatkan dari bahan-bahan tersebut. Ya. Mudah insya Allah. Ya. Nah, jadi itu kurang lebih kita menyusun apa namanya terkait dengan teknik dasar menulis tersebut. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya pelatihan ini kami berharap, para asatidah berharap juga tidak berhenti sampai di sini ya. Karena proses dari pelatihan ini tujuannya kan untuk bisa mendukung kepada dakwah itu sendiri. Di dalam menulis, yang pertama, proses dari proses dakwah dalam kaitannya dengan tulisan, pertama Jadi kalau kita mengaitkan kegiatan kita, kegiatan tulis-menulis, pendidikan dasar tulis-menulis ini, kita baru taraf di kotak nomor satu ini. Dua, tiga, empat, lima, ini belum kita lalui. Jadi kita masih berada di kotak nomor satu ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan pelatihan. Dalam bentuk kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan ini pun memerlukan waktu. Karena apa? Karena materinya sangat banyak. Kalau di dalam pelatihan-pelatihan yang lebih khusus, kita akan menemukan misalnya pelatihan. Dalam satu pertemuan, pelatihan hanya melatih bagaimana menulis bentuk tulisan feature, bentuk tulisan narasi. Misalnya, jadi satu pertemuan hanya membahas bentuk tulisan, satu tulisan itu. Satu bentuk tulisan itu. Nah, ini semua baru terjadi di sini. Kita belum mengetahui bagaimana proses editing itu. Dari mulai proses editing tulisan, dari mulai bahasanya diperhatikan, ejaan-ejaannya kalau ada yang salah dibetulkan, kemudian mengedit konten, isi. Jangan sampai ada isi yang sifatnya subjektif, kita marah-marah di situ, ditulis, kata tanda serunya sampai banyak sekali, 10, ya kan, tanda pentungnya itu. Dan seterusnya. Itu hal yang subjektif. Artinya kalau sudah subjektif, nilai ilmiahnya sudah tidak ada di situ. Jadi yang seperti itu. Kemudian diedit pula mana hal-hal yang tidak patut untuk masuk di situ. Ya. Apakah ada unsur-unsur misalnya pencemaran nama baik. Ya. Di sini fungsi edit. Oh, ternyata di sini ada pencemaran bisa terkait dengan pasal pencemaran nama baik, maka harus diedit dan seterusnya. Nah, proses mengedit ini pun tentu memerlukan waktu, memerlukan pembelajaran. Edit tidak hanya dalam bentuk tulisan, edit dalam bentuk ilustrasi, edit foto, edit gambar, ilustrasinya itu pun harus diedit. Kenapa demikian? Karena ilustrasi yang tidak sepadan dengan tulisan yang ada itu akan menimbulkan pertanyaan. Apa hubungannya ini? Bisa-bisa kita dituding bahwasanya naskahnya kurang sehingga ilustrasi dijadikan sebagai untuk memenuhi kertas. Begitu. Nah, jangan sampai timbul kesan yang seperti ini. Nah, maka editing dalam ilustrasi, gambar, foto, dan seterusnya sangat penting. Nah, kemudian setelah itu proses layout. Ya, proses layout juga kita pahami. Bagaimana melayout, bagaimana meletakkan, tata letaknya seperti apa. Ya, judul, ada judul besar, ada judul kecil. Bagaimana meletakkannya. Kemudian judul diletakkan di mana sehingga pembaca bisa fokus. Orang-orang yang sibuk kalau beli koran biasanya dia mereka yang suka baca koran biasanya tidak memperhatikan isi korannya, yang diperhatikan cuma judulnya saja. Ini maka di dalam jurnalistik itu ada judul sangat ditekankan sekali karena apa? Untuk orang-orang yang sibuk ada seperti itu. Nah, ini semua layout di situ, baru kemudian masuk proses cetak. Apa yang tergambar di komputer, di layar monitor, belum tentu hasilnya sama dengan yang dicetak. Di layar monitor warnanya begitu jernih, begitu keluar ternyata kok warnanya kusam, buram. Kenapa? Ya karena mesinnya tidak match dengan yang kita inginkan. Gitu. Ini proses cetak mempengaruhi, kemudian setelah itu distribusi. Dikemanakan tulisan-tulisan kita? Ya. Jangan menganggap enteng atau meremehkan masalah distribusi ini. Kenapa demikian? Sebagian besar dari media-media yang kita miliki, Salafiyin, dalam masalah distribusi, itu masih mungkin 90% lebih masih berkisar di kalangan salafiyin saja. Artinya apa? Artinya dari sisi dakwah kita belum melakukan ekspansi ke orang-orang luar dari kalangan kita. Berapa daerah yang sudah melakukan ekspansi misalnya dengan adanya majalah Asyariah, majalah Qudwah, majalah Tasfiyah, majalah Qanita dan yang lainnya. Berapa persen kita di daerah memberikan majalah-majalah tersebut atau mencoba mempublikasikan, mengenalkan majalah tersebut ke misalnya kantor-kantor pemerintahan. Berapa persen yang sudah kita lakukan? Berapa persen dari majalah-majalah yang kita miliki, misalnya Tasfiyah, berapa persen yang sudah kita kenalkan ke anak-anak SMA misalnya, yang sekolah-sekolah di umum, berapa persen kita sudah melakukan ekspansi ke sana? Gitu. Kenapa demikian? Ya, dari sisi dakwah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Kita tidak berbicara masalah sisi tiras, ya. Kalau tiras, ya lebih banyak terjual di luar, lebih menguntungkan tentunya. Tapi dari sisi ekspansi dakwah, kita masih perlu untuk memperbaiki keadaan. Ya. Yang selama ini kita lebih cenderung majalah ataupun media yang kita miliki masih berkisar di seputar salafiyin saja. Kita belum melakukan satu bentuk langkah-langkah yang sekiranya bisa dijadikan acuan untuk bisa melakukan penyebaran dakwah melalui tulisan ini ke luar kalangan salafiyin. Nah, jadi ikhwafiddin azakumullah, terkait dengan masalah inilah ya, banyak sekali yang harus kita bisa memahaminya, meskipun kita tidak harus 100% faham semua, tetapi setidak-tidaknya ketika kita bisa mengetahui layout itu seperti apa, cetak itu seperti apa, kemudian edit itu seperti apa, ketika kita menulis, tulisan kita sudah lancar, kita sudah bisa membayangkan apa yang harus kita buat. Begitu. Ya. Apa yang harus kita buat. Nah, pendidikan pelatihan menulis yang mungkin lebih sering kita kaitkan dengan pelatihan jurnalistik atau yang lainnya, itu sebenarnya rangkaiannya sampai kepada pendistribusian. Ya, rangkaiannya kepada pendistribusian. Jadi kalau pelatihan kita sekarang ini baru taraf kegiatan menulis, berarti kita masih pada posisi di sini. Nah, keinginan kita, keinginan asatidzah setelah pelatihan menulis ini ada langkah lebih lanjut. Langkah lebih lanjut bagaimana? Karena antum kan di daerah-daerah. Kalau antum menguasai permasalahan-permasalahan 1, 2, 3, 4. Ya, antum bisa menjadi ya, pembimbing di daerah masing-masing untuk melakukan kegiatan-kegiatan menulis ini. Ya, minimalnya di dalam pondok pesantren kita. Ya, santri-santri kita dilatih. Begitu. Dengan cara apa? Ya, pelatihan sehingga mereka bisa misalnya melatihan menerbitkan buletin, ya, buletin atau majalah dinding kita siapkan untuk latihan-latihan mereka. Nah, inilah yang ingin kita lakukan. Setelah pelatihan menulis ini ada komunikasi di antara kita, ya, ada komunikasi di antara kita. Misalnya dari yang ikut pelatihan sekarang, ketika nanti daurah masyayikh, daurah nasional di Bantul misalnya, ya, dimohon antum semua kumpul. Mungkin kita akan mengundang salah satu asatidzah, entah itu Ustaz Lukman, entah itu siapa, memberi tausiah. Setelah itu mungkin kita bekerja sama dengan Asyariah, kita berkunjung ke percetakan. Di mana Asyariah itu dicetak? Bagaimana proses cetaknya? Kan begitu, ya. Bahkan tadi sambil bergurau dan sampai tahu harga per cetaknya itu berapa, kan begitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu ternyata oh syariah tidak terlalu banyak mengambil keuntungannya, kan begitu. Ya. Jadi kita mengetahui proses cetak seperti itu. Ya. Nah, karena cetaknya di Jogja, mungkin kita bisa menggandeng dalam hal ini pihak syariah untuk bisa mengantarkan kita ke percetakan tersebut. Bagaimana sih proses cetaknya? Bagaimana sih proses membendingnya, artinya menjilidnya, sehingga kemudian nih, oh kenapa syariah kok cepat sekali misalnya pecah misalnya, atau rusak atau dan lain sebagainya, kan kita mengetahui prosesnya. Nah, ini adalah bahagian dari kelanjutan ya, kelanjutan dari adanya acara ini ya. Mungkin satu ketika kita ya dihubungkan melalui WhatsApp ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya, entah nanti kegiatan itu di mana, ya. Yang jelas kita akan mencoba merumuskan langkah apa yang akan kita lakukan setelah pelatihan ini, sehingga stamina antum untuk keinginan terus bisa menulis itu bisa terjaga. Nah, itulah yang sedang atau perlu kita pikirkan bersama. Jangan kemudian setelah pelatihan menulis, ya sudah, bubar. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Apakah antum menulis atau tidak? Ya sudah, pokoknya saya sudah ikut pelatihan. Itu saja. Nah, inginnya yang ikut pelatihan ini, bila perlu, yuk kita kecil-kecilan bagaimana membuat ya, membuat buletin misalnya. Dari alumni apa ini? Namanya angkatan 1 misalnya. Nah, buat forum ya kan. Kemudian setelah forum, bagaimana kalau kita mencoba menulis ya, nulis sedikit-sedikit, terus kemudian kita buat ya tidak majalah, misalnya dalam bentuk bentuk buletin tapi beberapa lembar atau kutip kecil ya. Sehingga ada ini, sambil tentunya terus dikonsultasikan dengan para asatidzah. Nah, dari situ mungkin akan muncul angkatan pertama menampilkan karya dari hasil pendidikan itu, yaitu sebuah kutip. Nah, dari sana kemudian belajar bisnis, mendirikan penerbitan, kan begitu? Ya, menerbitkan sebuah buku atau menerbitkan buletin, menerbitkan majalah, ya. Majalah berkala, kala-kala terbit, kala-kala tidak, ya gitu. Jadi itu kita rancang, ya kita rancang untuk aktivitas-aktivitas kedepannya, supaya lahan untuk bisa media untuk bisa melatih kita tetap terpenuhi, ya. Jadi dari kita, naskah dari kita, antum punya naskah ini dikumpulkan, mungkin nanti kita bisa minta bantuan Ustaz Abu Ibrahim dan seterusnya, barangkali ada naskah yang bagus dan lain sebagainya, ya. Tidak menutup kemungkinan untuk diterbitkan di majalah-majalah yang sudah ada, ya. Insyaallah antum punya potensi, ya. Punya potensi, ya. Masalahnya potensi antum ini belum diketahui saja, ya. Belum diketahui, ya. Itu barangkali yang bisa Anda sampaikan. Jadi harapan setelah pertemuan ini, angkatan pertama ada tindak lanjutnya, ya. Makanya tadi panitia meminta nomor kontak, nomor alamat yang sekiranya bisa dihubungi untuk kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah lanjutan. Misalnya dibentuk forum, dibentuk pertemuan-pertemuan yang mungkin sifatnya satu kali, dua kali, tiga kali, sehingga terumuskan apa ini kegiatan berikutnya. Gitu. Wah, tapi kalau menerbitkan tidak punya modal. Ya. Nah, tentu ini ada masalah tersendiri. Ya. Cari percetakan yang tidak perlu modal. Gitu. Ya, cari percetakan yang tidak perlu modal. Ya. Artinya kadang-kadang percetakan kan memberi entah itu 3-1, 2-1, ya. Ya. Kita cetak satu kali gratis, ya. Besok mau cetak lagi harus sudah bayar, misalnya, kan begitu. Ya. atau berapa kali cetak baru bayar dan seterusnya. Ya. Tapi yang jelas langkah kita untuk setelah angkatan pertama ini selesai, ada langkah-langkah berikutnya. Itu yang kami harapkan, sehingga pelatihan ini benar-benar memberikan manfaat, dan manfaat ini istimror, berkesinambungan, terus bisa dibina. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.